Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, Zat yang maha pemberi nikmat, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik yang kenikmatan sifatnya umum maupun kenikmatan khusus. Kenikmatan umum ini diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, sampai hewan diberi, orang kafir pun diberi nikmat umum ini, dan siapapun yang hidup di atas bumi Allah, Allah jamin dengan nikmat rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang bergerak hidup di atas bumi ini kecuali Allah yang memberi rezeki. Salah satu nikmat umum ini adalah rezeki kesehatan, anggota tubuh yang kita manfaatkan setiap saat, kemudian pengetahuan secara umum. Itu adalah nikmat khusus umum yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sampai kadang-kadang ada seorang yang tidak percaya sama sekali adanya Allah, ateis, komunis, itu saja masih diberi oleh Allah. Karena Allah sudah janji dalam Al-Quran, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, selama hidup di atas bumi menjadi makhluk Allah, maka Allah jamin rizkinya. Dan tidak ada satupun yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau seorang yang tidak percaya adanya Tuhan, seorang yang kafir, seorang yang ingkar, seorang yang ahli maksiat, seorang yang tidak taat kepada Allah, bahkan hayawan, itu saja semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak Allah lupakan sedikit pun satupun di antara mereka, maka seorang yang mukmin kepada Allah, seorang yang iman kepada Allah, seorang muslim, seorang yang meyakini janji Allah dalam Al-Quran, harus lebih yakin, mantap, tidak usah ragu dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ya, kedah yakin betul. Harusnya yakin. Kalau mereka yang kafir diberi rezeki, apalagi kita orang-orang yang beriman, tidak mungkin enggak diberi rezeki. Cuman masalahnya sekarang, pembagian rezeki itu menurut aturan Allah, bukan kemauan kita. Pembagian rezeki ini menurut aturannya Gusti. Aturan rezeki dibagi-bagi, Allah yang atur. Sedikit, banyak, susah, mudah, datangnya gampang, datangnya susah, niku kabeh sing ngatur Gusti, bukan kemauan kita. Kalau kita mau, ya maunya memang banyak setiap saat. Gini apa betul? Pengennya sih kantah. Malah kadang-kadang ganding kelalainya karena pengen akeh. Bu haram, bu apa sih penting? Na'udzubillah. Tapi ngapun, itu semua ada aturan. Semua diatur oleh Allah. Sekalipun dijamin oleh Allah, tapi Allah yang ngatur. Semuanya tidak akan disia-siakan di atas bumi ini. Semuanya sudah dibagi, semuanya sudah dikasih jatah masing-masing rezeki dalam hidup di dunia. Mudah-mudahan rezekinya rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan rezeki yang manfaat. Mudah-mudahan rezekinya dengan datangnya dengan mudah, insyaallah. Manfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Secara umum pengertian rezeki itu adalah semua yang diberikan oleh Allah dalam bentuk manfaat baik halal ataupun haram. Ar-rizqu kullu ma yanfa'u. Kullu ma yanfa'u halalan halalun kana aw haram. Rizki itu yang kita manfaatkan, yang kita rasakan, yang kita manfaatkan itu rizki dari Allah. Datangnya halal atau haram kabeh saking Gusti. Cuman kadang-kadang manusia cuma suruh ikhtiar. Cuma suruh milih, dikasih aturan niki lho, delanggung sing halal, aturannya begini. Kalau nyerempet aturan ini, keluar dari rel yang diatur oleh syariat, ini haram. Sama-sama. Tujuannya satu, rizkinya sudah ada. Cuman jalannya saja yang disuruh milih. Seumpama contoh ini. Enten seorang hamba Allah, hari ini Allah tentukan, hari ini 1x24 jam Allah tentukan di antara rizki yang dalam bentuk uang. Rizki kan macam-macam gitu. Sehingga rizki macam-macam boten. Macam-macam. Ambekan kas-kas itu darahnya duduk rizki. Disedot oksigen. Rizki mboten niku. Rizki mboten. Rizki yang mahal itu. Kalau coba saluran nafas kita dipersempit oleh Allah, ambekane kangelan, oksigen dikurangi dalam ruangan ini sama Allah, kira-kira gelagapan mboten. Gelagapan nggih. Ning ambekan lagi nyesek atau di saluran nafas dipersempit, niku kira-kira ning berobat paling rumah sakit cambung tabung oksigen bayar mboten. Bayar ki, tumbas oksigen teng rumah sakit bayar mboten? Bayar. Ning seminggu ana hitungane berapa cc yang habis dari nafas itu. Semuanya ada hitungannya kalau di rumah sakit. Tapi saat kita diberi kesehatan, diberi izin oleh Allah mudah untuk menghirup udara ini gratis, niku nikmat. Nikmat alhamdulillah. Kadang-kadang wong saiki rata-rata pikiran sing ana rezeki, nikmat itu ya duit. Neng duduk duit kayaknya duduk rezeki, duduk nikmat. Na'udzubillah min panjenengan sing seneng duit, sing seneng duit. Kira-kira dimensi dina 1000 tapi ambekannya setengah mati ngap-ngapan. 1000 gratis, tapi ambekannya disempit ngap-ngapan gelagapan. Purun boten. Ana sing purun kaya yang mata duit temenan. Masya Allah. Ambekannya setengah mati. Orang bisa turu, orang bisa ngomong, ngap-ngapan, sanjang maun. Setengah mati. Disempitkan saluran nafas oksigen yang Allah beri untuk masuk ke paru-paru kita, tapi dikasih uang 100 ribu. Milih undi. Milih ambekan sehat apa 100 ribu. Temenan. Soalnya durung rasa ngap-ngapan. Nulis ngap-ngapan 1000 hilang. Apa malah 1000 ngomong 1 juta tapi bleker. Soalnya kalau sudah begitu setengah mati. Na'udzubillah min. Artinya di sini umpama niki. Umpama ada orang sudah Allah siapkan rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk uang. Rezekinya macam-macam. Nikmat yang Allah berikan kepada kita macam-macam. Dalam bentuk uang 100 ribu sudah ditentukan akan dihasilkan oleh si fulan. Allah berikan bentuk uang 100, salah satu rezeki yang kadang-kadang sebetulnya itu rezeki yang murah sekali, yang kecil sekali sebetulnya itu. Tapi kadang-kadang manusia mengagungkan ini. Makanya Kanjeng Nabi niku sanjang tidak takut aku tinggalkan umatku untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah. Nabi tidak terlalu khawatir, tapi justru yang ditakutkan mereka menyembah kepada dalam bentuk bukan berhala maksudnya ya. Kalau dulu kan berhala yang disembah, duit-duitan sih disembah. Nego jadikan Nabi sudah enggak khawatir lagi dengan penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi yang ditakutkan seakan-akan menyembah itu menganggap Tuhan itu dinar dan dirham. Dinar dan luwi medeni ketimbang berhala. Lebih bahaya daripada kadang-kadang mereka mau melakukan apapun untuk uang, melakukan apapun untuk sampai lepas imannya enggak peduli, lepas agamanya pun enggak peduli, akidahnya dipertaruhkan pun enggak peduli, yang penting dapat Na'udzubillah min. Ini yang kata Nabi, likulli ummatin ijil wa ijli hadhil ummah ad-dinar wa dirham. Setiap umat itu ada sesembahan yang disebut ijil. Ini itu anak sapi. Kalau dulu orang-orang Buddha nyembah anak sapi. Setiap umat itu ada sesembahan yang dijadikan persembahan oleh orang-orang selain agama Allah, selain Islam maksudnya. Lah, persembahan yang dikhawatirkan umatku, kata Nabi, adalah ad-dinar wa dirham. Dinar dan dirham. Uang, fulus. Mesti fulus boten. Jadi wong sing seneng fulus, bil fulus kulu tembus. Ngene apa? Sing kasar dadi alus. Muhyin nufus. Bisa nyambung ambekan. Na'udzubillah min. Orang-orang yang gila uang, yang mengukur semua kenikmatan Allah dengan uang, ngukur rezeki itu cuma uang. Mereka umpama si fulan ini hari ini dikasih rezeki oleh Allah dalam bentuk uang 1.000. Niku ngapunten, 1.000 itu enggak hilang kemana kalau memang itu sudah bagian jenengan. Orang bakal ucul maling tangan wong liya. Orang usah khawatir. Sudah ada namanya 100.000 untuk si A, pasti akan datang dengan cara halal ataupun haram. Yang suruh milih seorang ini yang sudah ada hartanya, tinggal suruh milih. Ini loh jalan yang halal, kamu tetap sudah sediakan ini 100.000. Ini haram, ya datangnya 100. Kok kon milih halal lah boh? Digawe nganggo cara haram ya wong catetane 1.000, waliya tetap 100. Faham betul? Cara halal walaupun dengan rintangan gangguan setan hawa nafsu kayongnya pan ucul gitu. Halal tak kayongnya candak wong liya diganggu ya tetep anjuk apa kale wong wis ana jaminane 100. Biasanya sing halal ning kan gangguane ngono ana maning sing bentuke wong sing ganggu wong kan minal jinnati wan nasi to nggih bentuke wong wadon. Mas sampean iki terus tau wis ora bakal candak wong terus. Kegian kita tiru kaya secuil yang kena sing pinter. Sing pinter pinter. Ya wis orang sangka yang polos nemen. Jujur-jujur nemen zaman sakit jujur ancur. Ini ku bentuknya menungsa. Tapi hakikate setan yang ganggu kita. Padahal ngapunten kalau sudah bagian jenengan ini, catatannya sudah milik anda uang ini, ya tidak akan lari kemana. Silahkan tinggal sabari. Insya Allah sampai. Karena itu bagian anda. Yakin gitu. Yakin. Mudah-mudahan kita diberi keyakinan oleh Allah. Amin Allahumma. Ana maning sing kayong kurang yakin, kayong jaman saiki ning halal-halal terus, hati-hati terus, jujur terus, akhirnya kesandak liya. Akhirnya kelalen, ketipu nafsu, ketipu iblis, belok, nganggo jalan tempuh sing kira-kira cepet, lian ning jalan kiye oleh 1.000, oleh 1.000.000, mene bae wis belok. Bayangane iblis ki ning ente mene 1.000.000 tok, 1.000.000. Tapi suara apa? Serembet secuil. Serembet. Bayangannya akan dapat banyak. Tapi demi Allah, sekalipun lewat jalur haram, kalau sudah ditentukan 100.000, tidak akan berubah itu. Kecuali yang didapatkan ya 100. Iya, mesti ditentukan ketentuannya 1.000. Cara haram terus langsung bisa akeh. Cara halal, cara haram, kalau sudah bagiannya 100.000, ya tetap akan didapatkan 100.000. Cuman rugine ning dalane haram, rugine dunia dan si bisane dunia akhirat. Dunyane mangane haram. Nek wis mangane haram, awake kok ibadah abot. Nggih nggih, senenge maksiat. Nek wis senenge maksiat, ibadah abot, ora tobat, durung di ngapura Gusti Allah, akhirate rugi mboten. Mulane pun sampun bingung-bingung, wis kasap aja males, usaha sing kenteng tapi nganggo jalur sing halal sing diridhoni Gusti. Bubar niku, nyuwun maring Gusti Allah supados rezekine diberkahi. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Jangan terpancing oleh bisikan nafsu kita yang memikirkan bahwa dengan cara haram akan dapat lebih banyak, akan dapat lebih cepat dan sebagainya. Itu cuma khayalan dan bisikan hawa nafsu dan iblis yang sebetulnya itu untuk menjebak kita. Na'udzubillah min. Jadi kita tahu Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini berikan kita rezeki yang bentuknya lebih mahal dari uang, lebih mahal dari harta. Rezeki yang bentuknya kesehatan, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berbuat ibadah, duduk di majlis mulia, duduk di majlis yang kaitannya dengan khatmil Quran, majlis maulid, majlis salawat, majlis zikir, majlis doa, majlis ta'lim. Majlis kemuliaan, kemuliaan majlis itu semuanya gabung jadi satu di majlis ini. Dan Allah hadirkan kita di dalamnya. Alhamdulillah. Syukur nggih. Alhamdulillah. Sono sing ngomong lila cuwil lempun. Alhamdulillah. Nah, dituntun piye ora? Lumane ora dituntun. Alhamdulillah, ini mahal. Ini luar biasa. Ini tidak mudah. Allah kalau inginkan satu kebaikan, orang tersebut dimudahkan untuk berbuat baik, dikumpulkan di tempat yang baik, dikenalkan dengan orang-orang baik, dimudahkan melakukan kebaikan. Niku tanda Gusti Allah karepaken saya. Tanda Allah inginkan baik. Subhanallah. Dalam hadis yang sering kita dengar bahwa mayuridillahu bi khairan yufaqih bid-din, bahwa setiap orang yang diinginkan kebaikan maka orang tersebut diberi kemudahan untuk memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama tidak langsung trung tok ado ilmu kluduk langsung paham mboten. Jagong tok mawa merem mojok nang isore apa terus oleh ilmu mboten. Kudu ngaji. Harus duduk di majelis ilmu, harus mendekat ulama, harus memahami, mendengarkan, mengkaji, menghafalkan dengan waktu yang tidak sebentar. Nanti setelah itu baru diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin Allahumma. Amin tadi